Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, tiga landasan utama dan dalil-dalilnya, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Kita akan memasuki muqaddimah yang kedua di dalam kitab ini. Sebagaimana kita sampaikan di awal, kitab ini ada tiga muqaddimah sebelum masuk pada pembahasan inti. Pada kesempatan hari ini insyaAllah ta'ala kita akan membahas muqaddimah yang kedua. Dan ini adalah muqaddimah yang sangat penting terkait dengan perkara tauhid. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Kalimat ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Ada makna dan pelajaran yang terkandung di dalam pembukaan ini. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Di situ mengandung peringatan untuk kita memperhatikan dan juga mengandung pelajaran bagi kita untuk bersifat rahmat, bersifat kasih sayang. Baik. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihil masail wal 'amalu bihinna. Bahwasannya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga perkara berikut ini dan mengamalkannya. Kata beliau wajib, berarti harus dipelajari. Barang siapa tidak mempelajarinya, dia berdosa. Jadi ini termasuk ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim dan muslimah tanpa terkecuali. Pada pertemuan yang lalu telah saya jelaskan, ada ilmu yang sifatnya fardu ain dan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ya, mudah-mudahan belum lupa ya. Ilmu yang sifatnya fardu ain, ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Di sini yang beliau maksudkan adalah yang fardu ain. Artinya wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Ya, tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Ya. Barang siapa tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, maka ini termasuk bentuk kekufuran, yaitu kuful i'rad, berpaling. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Tidak mempelajari dan tidak mengamalkan. Iya. Jadi inilah yang akan kita pelajari di dalam muqaddimah yang kedua ini, yaitu tiga permasalahan yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Al-ula, yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia. Inilah salah satu prinsip penting di dalam kehidupan setiap mukmin. Harus menyadari dan meyakini hal ini. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Allah berikan kita rizki. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita sia-sia. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Itulah hakikat penciptaan. Tidak ada satupun yang sanggup melakukan hal tersebut, yaitu menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang sanggup melakukannya. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Tidak lain untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah tegaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Dan Allah nyatakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Maka barang siapa meyakini selain Allah ada yang menciptakan, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tidak ada yang mengingkari bahwa Allah yang mencipta, kecuali orang-orang yang sebetulnya tidak yakin dengan keyakinan mereka. Ya. Sebagaimana kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Mereka mengingkari bahwa Allah sebagai Rabb mereka, padahal hati-hati mereka meyakini. Mereka mengingkari hanya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Oleh karenanya disebutkan di dalam hadis Bukhari, sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika beliau dahulu masih musyrik, beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tur ayat ke-35. Apa kata Allah? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqus samawati wal ard? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun? Ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka tidak meyakini hal tersebut. Kata sahabat ini, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika mendengarkan ayat tersebut, kada qalbi ayyatir wa dhalika awwalu ma yadkhulu al-iman fil qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang, dan itulah pertama masuknya iman ke dalam hatiku. Ketika dia mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tur ayat ke-35 sampai 36. Am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun? Am khalaqus samawati wal ard? Bal la yukinun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini dua hal yang tidak mungkin menurut dalil dan menurut akal yang sehat. Makhluk tercipta dengan sendirinya atau menciptakan diri mereka sendiri. Dua-duanya mustahil. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Tentunya mereka tidak yakin dengan hal itu. Maka jelaslah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Setelah itu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menganugerahkan kepada kita berbagai macam rezeki dan kenikmatan, sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini. Allah tidak biarkan kita begitu saja. Allah anugerahkan kita rezeki sampai akhir hayat kita, dan tidak akan mati satu jiwa sampai sempurna rizki yang telah ditetapkan untuknya. Ya. Dan rizki itu ada dua bentuk. Ada yang sifatnya khusus, yaitu rizki yang halal bagi kaum mukminin, dan ada yang sifatnya umum, baik yang halal maupun yang haram. Itu mencakup kaum mukminin dan orang-orang kafir. Ya. Namun semua rizki itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin rizkinya. Jadi ini termasuk keyakinan kita kepada Allah. Ini bagian dari tauhidur rububiyah. Meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan memberikan kita rizki. Ya. Inna allaha huwa razzaq dhul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah ar-razzaq yang maha memberikan rizki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Kemudian setelah itu kata beliau, walam yatrukna hamala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja, sia-sia. Ini sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Demikian pula di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-115. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasannya kami menciptakan kalian sekedar untuk main-main, sia-sia, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Nah, apa yang dimaksud dengan sia-sia, main-main, sendagurau, atau dibiarkan begitu saja? Maksudnya adalah tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan memberikan kita rizki serta tidak membiarkan kita begitu saja. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu memberikan perintah kepada kita dan melarang kita. Itu tujuannya, itu hikmahnya mengapa Allah menciptakan kita dan menganugerahkan kepada kita rizki, agar kita dan diperintah dan dilarang. Dan ini bagian dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara yang beliau sebutkan di awal ini, semuanya bagian dari rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada tauhidur rububiyah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, Allah yang memberikan rizki, maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang sepatutnya perintah dan larangannya yang kita ikuti. Yang kita ikuti. Iya kan? Jelas sekali. Karena hanya dia yang menciptakan kita. Hanya dia yang memberikan rizki kepada kita. Maka seluruh perintahnya harus kita junjung tinggi. Dan seluruh larangannya harus kita tinggalkan. Kalau seorang hamba sadar dengan kenyataan ini, tentunya dia akan semakin bersemangat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Akan tetapi, seorang hamba tidak akan mungkin dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya kecuali sesuai dengan petunjuknya. Betapa banyak orang mengira dia sudah beribadah kepada Allah, dia sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kenyataannya justru sebaliknya. Justru yang dia lakukan sebaliknya. Perkara yang paling Allah murkai dan yang Allah subhanahu wa ta'ala benci, itu yang dia kerjakan. Dalam keadaan dia mengira dia sedang beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Oleh karenanya, apa kata beliau selanjutnya? Bal arsala ilayna rasula. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul. Ya. Karena kita tidak akan mungkin dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa petunjuk dari Allah. Sekarang bagaimana caranya Allah memberikan petunjuk kepada kita? Apakah masing-masing kita mendapatkan wahyu? Tidak. Allah utus seorang rasul yang Allah pilih, seorang yang amanah, seorang yang paling baik di tengah-tengah umat manusia, yang hatinya paling bagus. Kemudian Allah pilih dia untuk menjadi utusannya. Dialah yang bertugas menyampaikan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Maka faman ata'ahu dakhalal jannata wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati rasul tersebut, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengingkarinya atau menentangnya, dia akan masuk neraka. Ya. Inilah ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas kita. Allah utus kepada kita seorang Rasul untuk ditaati. Untuk ditaati. Siapa yang mentaatinya dia akan masuk surga. Siapa yang menentangnya dia pasti masuk neraka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-64. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hikmah diutusnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, agar ditaati oleh manusia. Ya. Karena tidak mungkin manusia dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam tersebut. Ya, tidak mungkin. Mustahil selamanya manusia dapat masuk ke surga tanpa melalui jalan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam banyak ayat tentang kewajiban mentaati Allah dan Rasulnya. Bukan saja mentaati Allah, tapi juga taat kepada Rasulnya. Siapa yang memisah-misahkan keduanya, pada hakikatnya dia tidak taat kepada keduanya. Ya. Siapa yang taat kepada Allah, berarti dia taat kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Demikian sebaliknya. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, berarti dia bermaksiat kepada Rasul. Siapa yang menentang Rasul, berarti dia menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Surat An-Nisa ayat ke-13. Maka di sini Allah katakan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan saja taat kepada Allah. Demikian pula di dalam surat An-Nisa ayat ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, bukan saja bermaksiat kepada Allah, tapi juga bermaksiat kepada Rasul yang terlarang. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. Dan melanggar ketentuan-ketentuannya, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dan dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Kalau kalian taat kepadanya, yaitu kepada Rasul, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Artinya, barang siapa yang tidak taat kepada Rasul, dia pasti tersesat. Tidak mungkin tidak, pasti tersesat. Demikian pula dalam surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Maka Allah ingatkan, bagi siapa yang menentang Rasul, tidak taat kepadanya, dia akan ditimpa fitnah dan azab yang pedih. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu, ya Rasulullah, man ya'bah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu yang tidak mau masuk surga? Qala, man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang menentangku, dialah yang tidak mau masuk surga. Ini hadis sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kemudian, beliau sebutkan satu dalil. yang menunjukkan wajibnya kita mentaati Rasul. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, kama arsalna ila fir'auna rasula, fa'asa fir'aunur rasula, fa'akhadnahum akhdaw wabila. Sesungguhnya, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, namun Fir'aun menentang rasul tersebut, maka kami azab dia dengan azab yang keras. Baik, ini dalil yang beliau sebutkan. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dia telah mengutus seorang rasul kepada kita. Dia telah mengutus seorang rasul kepada kita. Maka benar-benar harus kita yakini Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sehingga apapun yang beliau sampaikan kepada kita harus kita benarkan. Harus kita benarkan. Sebagaimana Allah tegaskan juga di dalam surat An-Najm, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah ada yang beliau ucapkan itu berasal dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau begitu, karena dia adalah utusan Allah, apa saja yang dia sampaikan harus kita imani dan harus kita amalkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di antara tugas beliau, syahidan alaikum, dia adalah saksi atas kalian. Apa maknanya saksi di sini? Maknanya adalah kelak pada hari kiamat, beliau akan bersaksi di hadapan Allah bahwa beliau telah menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan untuk disampaikan. Sehingga manusia tidak bisa lagi berbuat alasan, saya enggak tahu kewajiban saya. Saya enggak bisa diazab karena saya enggak tahu kewajiban saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bahwa beliau telah menyampaikan. Bahwa beliau telah menyampaikan. Iya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang seorang yang telah Allah utus rasul kepadanya, kemudian dia menentang, dan apa akibatnya. Ini subhanallah, ayat ini kalau kita renungkan, ini surat Al-Muzammil ayat ke-15 sampai ke-16. Di dalamnya terkandung peringatan yang sangat keras sekali. Apa kata Allah? Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga telah pernah mengutus rasul kepada Fir'aun. Allah mengutus rasul kepada kita sebagaimana Fir'aun pernah diutus rasul kepadanya. Kemudian perhatikan apa yang dilakukan Fir'aun dan apa akibat yang menimpa dia. Inilah peringatan yang terkandung di dalam ayat ini, peringatan kepada kita. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Fir'aun menentang rasul yang diutus kepadanya, tidak mau beriman, tidak mau meneladani, tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihi salam yang diutus kepadanya. Apa yang terjadi pada dirinya? Kami azab dia dengan azab yang sangat keras. Maksudnya ini peringatan bagi kita juga. Apabila kita tidak mengikuti rasul yang diutus kepada kita, apabila kita menentang beliau, apabila kita tidak menjalankan perintah-perintah beliau, kita tidak meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, malah kita melanggar larangan-larangan beliau, maka kita na'udzubillah terkena ancaman sebagaimana yang telah Allah timpakan kepada Fir'aun. Fir'aun itu mendapatkan 3 azab. Dijelaskan para ulama, Fir'aun itu mendapatkan 3 azab. Dan 3 azab ini pun berlaku atas kita ancamannya. Apabila kita tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tidak taat kepada Rasul yang diutus kepada kita. Iya. Apa azab yang pertama? Yang pertama adalah dia ditimpakan su'ul khatimah dengan satu azab. Na'udzubillah. Ini azab pertama yang menimpa Fir'aun. Ya. Su'ul khatimah. Mati dalam keadaan jelek. Bukan hanya itu, mati dalam keadaan diazab, tersiksa. Ya. Walaupun seorang mukmin kalau dia mati dalam keadaan kecelakaan, itu bisa jadi tanda kebaikan. Ya. Kalau dia seorang mukmin, kalau dia mati dalam keadaan misalkan terkena satu musibah yang menyakitkan, itu bisa jadi kebaikan. Kebaikan kalau dia seorang mukmin, yaitu apa? Penghapus dosa. Penghapus dosa. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan berdosa, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan kafir kepada Allah, itu adalah azab. Seperti yang terjadi pada Fir'aun, demikian pula yang terjadi pada umat Nabi Nuh alaihi salam. Apa kata Allah? Mimma khati'atihim ughriqu. Dikarenakan dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, maka mereka ditenggelamkan. Dalam surat Nuh ayat ke-25. Ini yang Allah lakukan kepada Fir'aun. Allah timpakan azab kepadanya di akhir hayatnya. Setelah sebelumnya, Allah timpakan azab, yaitu su'ul khatimah. Jadi, itu terkandung dua azab sekaligus. Azab pada hati dan azab pada badan. Azab pada hati dan azab pada badan. Apa azab pada hati? Kesesatan. Ini akibat dari menentang Rasul. Kemudian akan berakhir dengan azab pada badan. Ini sebagaimana dalam surat An-Nur yang kita sebutkan tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang yang menyelisihi perintah Rasul. Misalkan orang yang mengada-ada di dalam agama, membuat cara-cara baru dalam beragama, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah peringatkan kepada mereka, hendaklah mereka itu takut. Jangan sampai mereka ditimpa dua azab. Yang pertama apa? Antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa fitnah. Apa makna fitnah di sini? Kesesatan. Ya, ini azab yang pertama. Azab yang pertama. Dan puncak kesesatan adalah syirik. Adalah kesyirikan. Ya. Dan puncaknya dalam kehidupan adalah su'ul khatimah. Mati dalam keadaan jelek. Mati dalam keadaan berbuat pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman terhadap orang yang menyelisihi perintah Rasul. Makanya jemaah sekalian, sahabat yang mulia, Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu pernah berkata, demi Allah, aku tidak pernah sekalipun meninggalkan satu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila aku sudah mengetahuinya. Kenapa? Karena aku takut akan tersesat. Ini bahaya. Sudah pasti seseorang itu kalau dia menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangannya, dia pasti akan tersesat. Dan puncak kesesatan adalah syirik. Dan yang lebih berbahaya lagi, ditutup dengan su'ul khatimah dalam keadaan mendapatkan azab. Ini ancaman yang pertama. Inilah yang menimpa Fir'aun. Yang kedua, azab kubur. Yang kedua, azab kubur. Ini yang Allah berikan kepada Fir'aun. Ini yang Allah berikan kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun itu mati di mana? Di laut. Ya. Dia mati di laut. Bala tentaranya itu hanyut semuanya ke laut. Tetapi mereka mendapatkan azab kubur. Ya. Jadi, makanya dikatakan azab kubur itu sebetulnya karena kebanyakan orang dikubur. Bukan azabnya dikubur saja, tidak. Ya. Mereka juga mendapatkan azab kubur. Ini azab yang kedua. Dan juga yang ketiga, azab pada hari kiamat. Yaitu azab yang lebih keras. Azab neraka. Sebagaimana dua azab ini, azab kubur dan azab neraka kepada Fir'aun dan bala tentaranya disebutkan di dalam surat Ghafir ayat ke-46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyan. Neraka ditampakkan kepadanya atau api dibakarkan kepadanya pada pagi dan petang hari. Na'udzubillah. Ini yang terjadi pada Fir'aun dan bala tentaranya. Neraka dibakarkan kepada atau api neraka dibakarkan kepada mereka pada pagi dan petang hari. Ini yang terjadi pada mereka saat ini. Na'udzubillah. Iya. Kemudian kata Allah, "Wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala Fir'aun ashaddal 'adzab." Dan kelak pada hari kiamat Allah perintahkan masukkan bala tentara Fir'aun ke dalam azab yang sangat pedih atau azab yang paling keras. Jadi inilah tiga azab yang Allah akan timpakan kepada orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, na'udzubillah. Maka ini yang pertama. Peringatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita. Maka dialah saja yang pantas kita ibadahi. Yang selalu kita jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Dan hendaklah kita ingat. Untuk dapat beribadah kepadanya. Harus dengan meneladani Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kesimpulan bagian yang pertama dari tiga perkara yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, kewajiban beribadah kepada Allah dan kewajiban mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita dianggap beribadah kepada Allah tanpa mentaati beliau. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, amalan itu tertolak. Amalan tersebut tertolak. Jadi percuma saja. Percuma saja kalau seorang beramal tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, amalannya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, tertolak. Sebagaimana kita pahami, ibadah itu ada dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi, bukan hanya ikhlas, tapi harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang pertama. Kemudian kata beliau, as-thaniyatu, yang kedua, anna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Masalah yang kedua yang perlu kita pelajari dan kita pahami dengan baik serta kita amalkan dalam hidup kita, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ridha siapapun yang menyekutukannya dengan apapun juga dalam beribadah kepadanya. Allah tidak pernah ridho perbuatan menyekutukannya, perbuatan syirik kepadanya di dalam beribadah kepadanya. Inilah prinsip keimanan yang sangat penting untuk kita yakini dalam hati kita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci kesyirikan. Allah tidak pernah ridho dengan perbuatan syirik di dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak dengan malaikat yang dekat. Tidak dengan malaikat yang dekat. Wala nabiyun mursal, tidak pula dengan seorang nabi yang diutus. Maksudnya dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridho. Apakah dengan malaikat atau dengan nabi? Sama saja. Apakah dengan malaikat atau dengan syaitan? Apakah dengan nabi atau dengan berhala? Apakah dengan seorang wali atau dengan benda-benda mati? Ini beliau tegaskan supaya tidak ada salah anggapan bahwa kalau menyekutukan Allah dengan syaitan itu terlarang, tapi kalau dengan malaikat boleh. Tidak, sama saja. Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Syaitan itu makhluk, malaikat juga makhluk. Ya. Walaupun syaitan itu hina, dimurkai oleh Allah, dan malaikat itu mulia, tapi kedua-duanya sama-sama makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan dengan Allah, kedua-duanya tidak pantas dipersamakan dengan Allah Tabaraka wa taala, iya kan? Iya. Walaupun berhala tidak boleh kita persekutukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah benda mati, benda yang hina, enggak bisa menolong kita. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi yang lain, meskipun mereka mulia, tapi sama saja di hadapan Allah sama-sama adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Apakah pantas dipersamakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Jadi pada hakikatnya orang yang beribadah kepada selain Allah atau mempersekutukan Allah dengan makhluk dalam beribadah, dia telah melecehkan dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau begitu dia persamakan Allah dengan makhluk. Makanya Allah tidak ridho meskipun dengan malaikat, meskipun dengan seorang nabi. Karena bagaimanapun juga malaikat dan nabi, meskipun mereka makhluk yang mulia, tetapi dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah hina. Mereka adalah makhluk yang lemah, penuh dengan berbagai macam kekurangan. Ya. Makhluk yang dihinggapi rasa takut. Ya. Malaikat adalah makhluk yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Ya. Apakah patut dipersamakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridho dipersekutukan dengan siapapun. Jadi, permasalahan yang kedua ini terkait dengan kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, kita yakini hanya Allah saja satu-satunya yang patut disembah. Satu-satunya yang patut disembah. Dan tidak boleh mempersekutukannya dengan apapun dan siapapun. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya, dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin ayat ke-18. Makna ayat ini, wa annal masajida lillah, bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah, itu kata para ulama ada dua makna. Yang pertama, dia adalah tempat salat. Iya, dia adalah tempat salat. Masjid. Yang kedua, juga bisa bermakna dia adalah anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk sujud. Ya. Anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk sujud. Ya. Maka Allah tegaskan itu semuanya milik Allah. Apa sih yang bukan milik Allah? Semuanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Makanya Allah peringatkan, فَلَا تَدُعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. Janganlah kamu beribadah kepada siapapun bersama dengan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, walaupun seseorang sudah beribadah kepada Allah, tetapi dia juga masih beribadah kepada selain Allah, maka Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Kenapa? Karena semua yang ada pada kita itu adalah milik Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Allah yang menguasai kita. Tidak sepatutnya dia kita persekutukan. Apakah ada selain Allah yang menciptakan kita? Apakah ada selain Allah yang memberikan rizki kepada kita, yang menguasai kita? Tidak ada. Oleh karena itu dalam ibadah pun tidak boleh kita persekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan siapapun juga. Kemudian perhatikan di dalam ayat ini ada satu pelajaran yang sangat penting sekali. Kata Allah, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kamu beribadah kepada siapapun. Kepada siapapun bersama dengan Allah. Perhatikan kalimat ahadan. Kalimat ahadan. Itu adalah kalimat nakirah. Ya. Yang pernah belajar bahasa Arab paham ya? Nakirah dan ma'rifah. Ini nakirah. Tandanya apa? Tandanya nakirah. Ada tanwin. Nah, kalimat nakirah ini atau kata nakirah apabila dia terletak di dalam konteks pelarangan, an-nahyu, maka maknanya bersifat umum. Ya, itu makna dari sisi bahasanya. Bersifat umum. Artinya, tidak ada pengecualian. Siapapun, kata Allah, ahadan, siapapun mencakup. Jangan kita bikin pengecualian, oh karena dia seorang wali, karena dia dekat kepada Allah, boleh saya berdoa kepadanya, nanti doa saya dikabulkan atau diteruskan kepada Allah. Tidak. Allah tidak bikin pengecualian. Ya. Sama saja, apakah dia seorang wali atau berhala yang disembah, patung-patung. Sama. Allah tidak ridho, Allah larang kita menyekutukannya. Bukan berarti kita menganggap wali itu sama dengan berhala, tidak. Ya. Tetapi, Allah melarang hal tersebut. Allah samakan. Kepada siapapun kita beribadah, selain Allah subhanahu wa ta'ala, Allah samakan. Allah menyamakannya. Jadi, ini tidak dibenarkan. Kepada siapapun, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita mempersembahkan ibadah. Sedikit maupun banyak, besar maupun kecil. Mencakup semuanya. Jelas. Dari ayat ini sudah jelas sekali. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ridho untuk dipersekutukan dengan siapapun juga. Maka, hendaklah kita senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Tidak boleh menyekutukannya sedikitpun. Inilah yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah. Mengimani bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang patut untuk disembah. Dan tidak mempersembahkan ibadah kepada siapapun selain Allah tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, atau mempersekutukan Allah di dalam ibadah, maka berarti dia telah melakukan dosa terbesar, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mengingatkan bahaya perbuatan syirik di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat ke-48, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa selain daripada itu atau yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Demikian pula di dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga atasnya. Jadi na'udzubillah, tidak mungkin lagi dia masuk surga. Ini bahaya kesyirikan. Bahaya kesyirikan. Orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada harapan untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Artinya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Adapun orang yang melakukan dosa besar apapun, selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran, masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Iya. Maksudnya apa? Dia tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Dia tidak sampai melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar yang lain, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Ya. Jadi masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dosa sebesar apapun selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Tabaraka wa taala. Andaikan orang yang melakukan dosa-dosa besar ini mati dan tidak diampuni oleh Allah sebelum dia bertobat, dia mati sebelum bertobat dan tidak mendapatkan ampunan, maka ketika dia diazab, azabnya tidaklah kekal seperti orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Azabnya tidak kekal. Ya. Dan kita masih bisa untuk mendoakannya. Masih bisa untuk mendoakannya. Ya, apabila dia mati dalam keadaan sebagai seorang muslim, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih boleh kita mendoakannya. Adapun kalau dia mati dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi kita mendoakannya. Baik. Jadi ini kewajiban asasi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kita masuk bagian yang ketiga, dan ini adalah bagian yang terakhir dalam pembahasan ini. Kata beliau, "Ats-tsalitsatu," yang ketiga adalah, "anna man ata'a ar-rasula," bahwasanya orang yang taat kepada Rasul, "wa wahhadallaha," dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, "la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah," maka tidak boleh baginya untuk berloyalitas atau berkasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Barang siapa yang telah taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya bersikap loyal atau berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, di sini Syekh menjelaskan kesimpulan tiga pembahasan ini. Yang pertama tentang kewajiban taat kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, kewajiban memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Kewajiban memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh dipersekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau jelaskan yang ketiga, kalau seorang sudah mentauhidkan Allah dan taat kepada Rasul, maka dia sudah jadi seorang muslim. Dan seorang muslim itu punya satu kewajiban lagi. Ya. Agar ibadahnya benar, agar akidahnya benar, tidak kemudian batal. Kenapa? Karena orang yang sudah beriman, imannya bisa batal. Ya, imannya bisa saja batal. Nah, salah satu pembatal keimanan yang beliau sebutkan di sini apa? Muwalatu man hadallaha wa rasulah. Bersikap loyal, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa yang dimaksud orang-orang memusuhi Allah dan Rasulnya? Jawabannya, semua orang kafir. Semua orang kafir. Semua orang kafir, itulah musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Maka, apakah patut orang yang beriman kepada Allah, yang cinta kepada Allah, lalu kemudian dia berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Itu enggak mungkin. Oleh karena itu beliau sebutkan satu penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebelumnya beliau mengatakan, walau kana aqrab qaribin, meskipun yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah kerabat terdekat, maka orang yang beriman tidak akan berkasih sayang dengan mereka. Meskipun kerabat terdekat. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin. Enggak mungkin ada orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun bapak-bapak mereka sendiri. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au ashiratahum, atau kerabat-kerabat mereka. Ula'ika kataba fi kulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah telah tetapkan iman di dalam hati-hati mereka. Wa ayyadahum biruhim min. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendukung mereka dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, golongan Allah itulah yang akan beruntung. Surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Baik. Jadi inilah kewajiban yang ketiga. Terkait dengan satu prinsip penting di dalam akidah seorang mukmin, yaitu harus memiliki sikap al-wala wal-bara. Loyal dan memusuhi. Loyal kepada siapa? Memusuhi siapa? Loyal kepada kaum mukminin tentunya. Ya. Dan memusuhi orang-orang kafir. Ini sifat yang harus dimiliki seorang mukmin. Tidak mungkin selamanya orang mukmin itu berkasih sayang dengan orang kafir. Dan kalau kita ingin menilai sejauh mana iman kita, ini salah satu tolak ukurnya. Ya. Sudah sekuat, setinggi, atau sebaliknya, lemah dan kurangnya iman kita, ini cara menilainya. Lihat bagaimana sikap kita kepada orang kafir. Karena Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan para ulama, ayat ini adalah sebagai tolak ukur menilai sejauh apa iman kita. Ya. Kalau kita masih ada mail, masih ada kecondongan, kecintaan, loyalitas terhadap orang-orang kafir, maka ini menunjukkan lemahnya iman kita, atau bisa jadi tidak ada sama sekali. Bisa jadi tidak ada sama sekali. Iya. Dan ulama menjelaskan, sikap loyal kepada orang kafir itu ada dua tingkatan. Ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama sampai pada kekufuran. Sampai pada kekufuran. Tingkatan kekufuran. Enggak main-main. Sampai pada tingkatan kekufuran. Sampai batal keimanan. Kapan itu? Ketika dia mencintai orang kafir itu karena cinta kepada agama mereka. Atau membenarkan sesembahan mereka. Ya, jadi atas dasar agama mereka. Cintanya, loyalnya kepada orang kafir atas dasar agama mereka. Meskipun kalau kita lihat dia sehari-hari, dia sholatnya di masjid, gak pernah dia masuk gereja misalkan. Iya. Pakaiannya, penampilannya sebagai seorang muslim. Kalau dia wanita mungkin dia pakai jilbab atau bahkan pakai cadar. Misalkan. Tapi dalam hatinya ada kecintaan kepada orang-orang kafir. Apa alasan dia cinta? Karena senang kepada agama mereka. Cinta kepada agama mereka juga. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya, tidak ada bedanya dia dengan orang-orang kafir tersebut. Karena meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Ya, bagaimana mungkin seorang mukmin meridhoi apa yang Allah benci? Ya. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, yang lebih rendah daripada itu, mencintai orang kafir karena dunia. Karena dunia. Ya. Misalkan karena harta, kedudukan, jabatan, apalagi karena maksiat. Ya. Contohnya maksiat apa? Karena dia pintar main musik misalkan. Ya. Lagu-lagunya bagus, ya. Acting-nya mantap. Ya. Ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya lebih besar lagi. Walaupun tidak sampai pada derajat kekafiran. Iya. Siapa yang mencintai orang kafir karena dunia, apalagi karena maksiat, maka ini termasuk dosa besar, namun tidak sampai pada derajat kekufuran. Iya. Tidak sampai pada derajat kekufuran. Baik. Makanya tidak dibenarkan seorang muslim mengidolakan orang kafir. Walaupun hanya dalam perkara duniawi, misalkan dia jago main bola misalkan, ya, bintang lapangan, top scorer, ya, enggak boleh. Tetap enggak boleh. Seorang mukmin mengidolakan mereka, ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Walaupun tidak sampai derajat kekufuran. Ini jelas ya. Apa kata Allah? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Tidak ada engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang atau mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan dijelaskan para ulama, sikap kita terhadap orang-orang kafir itu paling tidak ada 4 perkara. Yang pertama, kebencian di dalam hati. Benci dalam hati. Benci di dalam hati. Yang kedua, ada sikap memusuhi. Al-mu'adah. Artinya kalau memusuhi, tatkala mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut syiar-syiar agama mereka, tidak kemudian kita ikut bergabung dengan mereka. Apalagi mengucapkan selamat. Ya, seperti perayaan Natal misalkan. Ya. Gak mungkin seorang mukmin kalau dia benci kepada mereka dan memusuhi mereka, lalu dia mengucapkan selamat Natal. Apalagi membantu perayaan tersebut. Iya. Dia mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Maka dia bukan seorang mukmin pada hakikatnya. Kemudian yang ketiga, mengkafirkan mereka. Maksudnya meyakini mereka itu kafir. Karena Allah dan Rasulnya telah mengkafirkan mereka. Kemudian yang keempat, memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Ya, kalau terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Baik. Di dalam Syarah Usulul Ma'mul, beliau sebutkan beberapa dalil, itu nanti bisa dibaca, itu dalil-dalil penting sekali, tentang bagaimana bersikap terhadap orang-orang kafir. Ya. Dan juga di bagian akhir, beliau sebutkan ada 10 poin. Ini bagus kita sebutkan. Ada 10 poin yang menunjukkan sikap loyal kepada orang kafir. Ya. Yang kadang tidak disadari oleh sebagian muslim. Yang pertama adalah ridho dengan kekafiran dan tidak mengkafirkan mereka, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau membenarkan pendapat mereka, maka ini hukumnya kufur. hukumnya adalah kufur. Ya. Kalau ridho dengan kekafiran mereka, setuju. Ridho itu maksudnya setuju, sepakat. Maka ini juga kekufuran. Jadi untuk menjadi kafir itu, tidak mesti harus dibaptis misalkan, atau ganti KTP tadinya Muslim jadi Nasrani misalkan. Sekedar seseorang itu setuju, sepakat dengan ajaran mereka, itu sudah mengkafirkan dia. Atau bahkan ragu dengan kekafiran mereka. Iya. Ini sudah termasuk kekafiran. Atau malah membenarkan ajaran mereka, itu sudah termasuk kekafiran. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, menyerupai adat-adat mereka. Atau akhlak dan budaya-budaya mereka. Iya. Ini sama, ini termasuk sikap loyal kepada mereka. Walaupun enggak berniat. Walaupun enggak berniat. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ya. Jadi, menyerupai mereka baik dalam pakaian, dalam adat keseharian, itu hukumnya haram. Itu termasuk bentuk sikap loyal terhadap mereka, terhadap orang-orang kafir. Apalagi dalam agama mereka. Di dalam agama mereka. Kemudian yang ketiga kata beliau, meminta tolong kepada mereka dan percaya kepada mereka. Serta menjadikan mereka penolong-penolong atau teman-teman yang paling setia. Iya. Nah ini juga ada perincian para ulama. Kalau dalam perkara yang sifatnya tidak membahayakan agama kita, maka boleh meminta tolong kepada mereka. Atau dalam perkara darurat. Iya. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu juga meminta pertolongan kepada sebagian orang kafir. Ya. Dalam kondisi yang sangat dibutuhkan. Tetapi menjadikan mereka sebagai orang-orang kepercayaan, ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Menjadikan mereka sebagai orang-orang kepercayaan kita. Ya. Kemudian yang keempat, menolong mereka dan membantu mereka. Namun ini dibolehkan dalam perkara duniawi. Nah ini harus dirinci juga. Ini dibolehkan di dalam perkara duniawi. Membantu kaum musyrikin, membantu orang-orang kafir dalam perkara duniawi tidak terlarang. Yang dilarang maksudnya adalah dalam perkara agama. Syiar-syiar mereka, membantu syiar-syiar mereka. Ya. Walaupun mungkin kita dapat untung dari situ, enggak boleh. Misalkan kita menjual kepada mereka pernak-pernik Natal misalkan. Kita dapat untung, tapi enggak boleh. Itu kita menolong mereka. Atau kita diminta membangun sebuah gereja misalkan. Kita kerja sebagai pemborong misalkan, diminta membangun sebuah gereja. Enggak boleh kita melakukannya. Itu termasuk menolong dan membantu agama mereka. Tapi kalau dalam masalah duniawi tidak apa-apa. Enggak ada masalah. Dia sakit kita kasih obat, dia lapar kita kasih makan. Bahkan itu bisa menjadi cara untuk mendekatinya agar bisa didakwahi dan masuk Islam. Iya. Kemudian yang kelima, kata beliau, bergabung dengan mereka di dalam perayaan-perayaan mereka. Iya, seperti membantu mereka apakah dengan hadir atau memberikan ucapan selamat. Nah ini termasuk bentuk wala kepada mereka. Yang keenam, bernama dengan nama-nama mereka. Nah ini. Ya. Ini juga termasuk bentuk tasyabbuh. Ya. Tasyabbuh itu maknanya itu apa? Menyerupai mereka dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka. Ya. Kalau nama itu nama yang khusus bagi mereka, maka tidak boleh kita menyerupai mereka. Ya. Artinya kalau itu bukan nama khusus mereka, itu tidak ada masalah. Tapi itu nama yang umumnya nama mereka. Ya, nama khusus mereka. Jadi tidak boleh kita bernama dengan hal tersebut. Ya, dengan nama tersebut. Kemudian yang ketujuh kata beliau, melakukan safar ke negeri-negeri mereka tanpa satu kebutuhan darurat. Ya, misalkan sekedar untuk tamasya atau untuk refreshing. Ini enggak boleh. Ini hukumnya haram. Apalagi sampai tinggal di sana. Ya. Apakah tinggal selamanya atau tinggal sebentar untuk sekedar berwisata, ini hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min muslimin baina dhahranayil musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang berada di tengah-tengah kaum musyrikin. Iya. Harus hijrah. Kewajiban ini, hijrah ini sampai hari kiamat. Insyaallah nanti akan datang pembahasan masalah hijrah di dalam kitab ini. Iya. Jadi ini hukumnya haram yang disepelekan oleh sebagian orang. Insyaallah permasalahan safar ke negeri kafir ini ada pembahasannya di dalam kitab Thalathatul Usul ini. Kemudian yang ke-8, memohonkan ampun untuk mereka atau mendoakan rahmat atas mereka apabila mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Ya, ini tidak dibenarkan. Bahkan walaupun kerabat sendiri seperti Abu Thalib. Abu Thalib subhanallah luar biasa jasa-jasanya terhadap Islam dan sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat berjasa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya Abu Thalib tidak mau masuk Islam, maka dia mati dalam keadaan musyrik. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La astaghfiranna laka malam unha anka." Sungguh benar-benar aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Tidak lama setelah itu, tidak lama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba." Tidaklah patut bagi seorang nabi dan kaum mukminin untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabat terdekat. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang mendoakan pamannya sendiri yaitu Abu Thalib yang telah sangat besar berjasa kepadanya. Kemudian yang ke-9, berbasa-basi terhadap mereka atau mencari muka di dalam agama. Artinya apa? Tidak berani mengamalkan agama di hadapan mereka. Ya. Karena cari muka kepada mereka, ya, berbasa-basi dengan mereka. Ini hukumnya haram, ini termasuk bentuk wala kepada mereka. Ya. Kemudian yang ke-10, mengambil hukum-hukum mereka dan metode-metode mereka di dalam menghukumi umat. Ya. Atau di dalam menerapkan hukum kepada umat. Atau mendidik anak-anak kita. Ya. Ini juga termasuk bentuk wala kepada mereka. Mengambil metode-metode mereka, kaidah-kaidah mereka sebagai metode pendidikan bagi kita, bagi anak-anak kita, ataupun sebagai hukum di negara kita, di daerah kita, ini bentuk wala kepada mereka. Jadi, beliau sebutkan di sini 10 perkara yang termasuk kategori wala loyalitas kepada orang-orang kafir, sehingga harus kita jauhi. Harus kita jauhi. Baik. Mungkin permasalahan terakhir. Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah di dalam syarah beliau, syarah Thalathatul Usul juga, beliau sebutkan 9 pengecualian yang mana itu terkait hubungan kita dengan orang kafir, namun itu tidak terlarang. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mendakwahi mereka. Ya. Jadi kalau mendakwahi ya harus otomatis harus berhubungan dengan mereka, harus kontak dengan mereka, ya kan? Maka mendakwahi mereka. Jadi meskipun kita benci dan memusuhi mereka, bukan berarti kita biarkan mereka, tapi kita dakwahi. Yang kedua kata beliau, boleh membuat perjanjian damai dengan mereka ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Perjanjian damai dengan orang-orang kafir ketika dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, melakukan kebaikan kepada mereka atau berbuat baik kepada mereka dalam perkara duniawi. Ini boleh. Berbuat baik kepada orang-orang kafir dalam perkara duniawi. Kemudian yang keempat, seorang anak Muslim yang orang tuanya kafir, maka hendaklah dia tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi dia enggak boleh taat kalau disuruh menyekutukan Allah. Ini yang keempat. Seorang anak Muslim, orang tuanya kafir, tetap diperintahkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun dia tidak boleh mentaati apabila diperintahkan untuk berbuat dosa, apalagi berbuat kesyirikan. Kemudian yang kelima adalah, boleh berjual beli dengan orang-orang kafir. Boleh berjual beli dengan mereka. Ada sebagian golongan-golongan di masa ini yang mengatasnamakan sebagai gerakan-gerakan Islam atau organisasi Islam, kadang mereka buat keanehan-keanehan. Mereka memboikot produk orang-orang kafir yang sebetulnya di dalam syariat itu hukumnya halal. Karena Rasulullah SAW sendiri itu berjual beli dengan orang-orang Yahudi, berjual beli dengan orang-orang musyrik. Ya. Dalam keadaan ketika itu ya Rasulullah SAW pun berperang dengan orang-orang Yahudi. Tetapi yang halal tetap dihalalkan, gak bisa diharamkan. Nah, mereka malah mengharamkan hal tersebut, memboikot produk orang-orang kafir. Tetapi bersamaan dengan itu, produk orang-orang kafir yang mestinya mereka tinggalkan, justru mereka amalkan. Yaitu apa? Produk pemikiran mereka. Ya. Adat budaya mereka. Seperti apa? Demonstrasi di jalanan, ya, menentang pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah. Itu yang mereka lakukan. Ya. Menyerukan jihad tanpa izin pemerintah, ya, manas-manasi para pemuda untuk menentang, dan seterusnya. Ya. Itu sifat orang-orang Yahudi yang mereka teladani. Nah ini, pada saat yang sama, yang halal mereka anggap haram. Baik, itu yang kelima. Yang keenam kata beliau, nah ini, bolehnya seorang laki-laki Muslim menikahi wanita ahlul kitab, tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat dia adalah wanita baik-baik, wanita yang suci, dalam artian dia tidak berzina. Ya, bukan wanita pezina. Ya. Dan tentunya laki-laki Muslim ini memiliki ilmu dan iman yang dengannya dia kemudian dapat membimbing istrinya tersebut agar masuk Islam. Bukan kemudian dia yang terpengaruh. Demikian pula dia harus menjamin seluruh anak-anaknya Muslim. Tidak boleh dia biarkan anak-anaknya mengikuti agama orang tuanya, ibunya yang kafir. Ya. Dan ini satu-satunya pernikahan beda agama yang dibolehkan. Selain itu tidak boleh. Yaitu seorang laki-laki Muslim menikahi wanita ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Artinya selain Yahudi dan Nasrani tidak boleh. Ya, seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain itu enggak boleh. Atau dibalik. Laki-lakinya kafir, wanitanya muslimah. Ini juga enggak boleh selamanya. Yang boleh hanya satu ini, itu pun bukan boleh begitu saja, tetapi boleh bersyarat. Boleh dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Demikian pula boleh memakan sembelihan mereka. Itu juga dengan syarat. Dengan syarat mereka sembelih sesuai dengan syarat-syarat agama Islam. Ya, yaitu sembelihan ahlul kitab. Kalau sembelihan selain ahlul kitab juga haram. Nah, ini dua perkara ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab." Dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian, makanan kalian juga halal bagi mereka. Demikian pula wanita-wanita yang menjaga diri, yang menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina, dari kalangan mukminat dan juga dari kalangan ahlul kitab. Ya. Ini yang keenam. Yang ketujuh. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, boleh memenuhi undangan mereka dan memakan makanan mereka yang mubah. Ya, makanan mereka yang mubah halal dimakan. Kalau makanannya haram ya haram. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, berbuat baik kepada tetangga yang kafir. Kalau kita punya tetangga kafir, maka dia punya hak sebagai tetangga. Kalau dia muslim, haknya bertambah lagi. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim. Kalau dia kerabat, maka haknya lebih tinggi lagi. Ya. Hak muslim, hak tetangga ditambah hak sebagai kerabat. Ya. Kalau dia orang yang saleh, maka lebih tinggi lagi haknya. Demikian, kita harus memahami hak-hak setiap orang. Baik. Kemudian yang kesembilan, kata beliau, tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Nah ini yang perlu kita pahami juga. Bukan berarti kita benci mereka, memusuhi mereka, lalu kita boleh berbuat zalim kepada mereka, tidak. Maka tidak dibenarkan kita mencuri harta mereka misalkan, atau membunuh mereka tanpa alasan yang benar. Ya. Makanya, orang kafir itu tidak semuanya yang pantas untuk dibunuh. Ya. Tidak semuanya yang pantas untuk dibunuh. Membunuh mereka dengan cara yang zalim, termasuk dosa besar. Jadi, ini yang kesembilan, tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Inilah sembilan pengecualian hubungan dengan orang kafir yang dibolehkan di dalam syariat. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan tiga kewajiban. Dan sekali lagi ini adalah muqaddimah yang kedua sebelum masuk di dalam pembahasan inti kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Baik. Mungkin waktu sudah mendekati sholat zuhur. Kalau ada tanya jawab, bisa kita lanjutkan setelah sholat zuhur. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.